إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، جماعة صلاة مغرب yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali membaca kitab Ad-Da'wa Ad-Dawali Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah taala. Masih kita menyebutkan golongan-golongan yang mereka terpedaya oleh syaitan dan hawa nafsunya sehingga mereka meninggalkan kebaikan-kebaikan dan sebab-sebab yang mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan, dan justru mereka malah terjatuh kepada kejelekan-kejelekan, kepada dosa-dosa dalam kondisi mereka mengetahuinya. Iya. Dan masing-masingnya memiliki hujah. Sekarang kita masuk kepada golongan yang lain yang juga sama terpedaya, tertipu. Iya, oleh hawa nafsunya ataupun oleh mazhabnya ataupun oleh syaitan. Wa min haula'i, kata beliau, di antara mereka yang terjatuh ke dalam kesalahan besar adalah man yaghtar bi mas'alatil irja. Ada yang tertipu karena masalah irja. Al irja dari arja yurji'u, maksudnya irja. Maknanya ta'khir. Maksudnya apa? Tidak memasukkan yang namanya amalan kepada al-iman, mengeluarkan amalan dari al-iman. Dan mereka mazhabnya mazhab murji'ah dan memiliki tingkatan-tingkatan. Yang paling parahnya adalah yang mengatakan bahwasanya iman itu cukup dengan sekedar pengenalan. Seseorang kenal Allah sudah dia dikatakan mukmin. Kalau seperti ini adanya, maka iblis pun mukmin ya menurut mazhab dia. Ini yang paling parahnya. Sekedar ma'rifah, kenal Allah sudah mukmin katanya. Kemudian ada lagi tingkatan berikutnya. Kata dia, ini pendapatnya mereka karomiyah yang mengatakan bahwasanya iman itu cukup dengan lisan. Sekedar dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah sudah dia masuk apa Islam meskipun dalam hatinya menyimpan kekufuran. Ya, kalau seperti ini adanya, maka orang-orang munafik mukmin. Ini juga jelas kebatilannya. Kemudian di atasnya lagi, ini lebih mendingan, juga sesat tapi. Ini dipilih oleh mereka, golongan Asy'ariyah yang mengatakan bahwasanya iman itu adalah cukup dengan membenarkan, mengetahui dan membenarkan, cukup. Ini juga sama, ya, menyimpang. Yang lebih ringan lagi, tapi sama juga menyimpang, mereka yang mengatakan bahwasanya iman itu cukup dengan apa? Keyakinan dalam hati dan apa? Ikrar dengan lisan, cukup katanya. Ini juga sama, sesat, meskipun ini lebih mending daripada yang sebelumnya. Tapi semuanya sama, mengeluarkan yang namanya al-amal dari al-iman. Sehingga apa imbasnya? Imbasnya adalah mereka bermudah-mudah, gampang-gampang untuk meninggalkan apa? Perintah-perintah Allah. Di sisi lain mereka gampang-gampangnya berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Loh, ini dosa kemaksiatan enggak berpengaruh ini kok sama iman. Meskipun kita banyak dosanya, tetap iman kita stabil, tidak berbeda ya dengan hatta Abu Bakar ataupun Jibril dan Mikail. Ya. Demikian ya. Pemikiran yang menyebabkan mereka tersesat. Dikatakan oleh beliau rahimahullah, "Wa annal iman huwa mujarradu tasdiq." Kata mereka, iman itu sekedar pembenaran dalam hati. Cukup. Ya, dia sebagai seorang mukmin katanya. Dan nanti insyaallah akan kita sebutkan tentang mazhab Ahlus Sunnah. Dan juga sedikit pantahan tentang mereka, kaum Murji'ah. Wal a'malu laysat minal iman. Kata mereka, yang namanya amalan itu tidak termasuk ke dalam penamaan iman. Ya, tidak termasuk dari al-iman. Imanu afsaqin nas ka imani Jibril wa Mikail. Sesungguhnya imannya orang yang paling fasik, paling jelek, paling jahat, itu sama imannya dengan iman Jibril dan Mikail. Ini kan voliman yang luar biasa, menyamakan orang yang paling fasik dengan Jibril dan Mikail, dua malaikat yang sangat taat kepada Allah dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jelas ya, pemahaman ini sudah rusak, membawa kerusakan berikutnya, menyebabkan mereka-mereka yang bermazhab dengan mazhab ini iya terus ya terombang-ambing dalam dosa-dosa dan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun mazhab yang benar ataupun mazhab yang hak dalam masalah ini adalah mazhabnya Ahlu Sunnah, yang menjadikan al-amal salih itu termasuk dari al-iman. Kata mereka, iman itu adalah penetapan dalam hati, kemudian diikrarkan dengan lisan dan pengamalan dengan anggota badan. Dan dalilnya banyak, baik dari Alkitab ataupun As-Sunnah. Di antara dalil dari Alkitab yang menunjukkan bahwasanya iman itu termasuk dari di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya al-amal salih termasuk dari al-iman adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah, di mana Allah berfirman, innallaha la yudhi' amalakum. Atau bagaimana ayatnya itu? Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha la yudhi'u imanakum. Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Yang dimaksud dengan iman kata mereka ahli tafsir adalah sholat kalian. Karena ayat ini turun sebagai jawaban dari mereka yang bertanya-tanya tatkala arah kiblat dipindahkan dari Baitul Maqdis Palestina ke Baitullah Al-Haram di Makkah. Terus bagaimana dengan amalan mereka yang sudah mati dalam kondisi sholatnya menghadap Baitul Maqdis? Maka dijawab, innallaha la yudhi'u imanakum. Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan pahala iman kalian, yang ini apa? Sholat kalian. Dan di dalam sunnah sangat jelas sekali dalilnya yang menunjukkan bahwasanya iman itu adalah kumpulan dari keyakinan hati, ucapan dengan lisan, dan juga apa? Pengamalan dengan anggota badan. Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu memiliki 63 cabang atau lebih. A'laha, yang tertingginya adalah qaulu la ilaha illallah. Ini apa ini? Qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Termasuk apa? Bagian dari iman masuknya apa? Ucapan, ya kan? Kemudian kata beliau, adnaha imatatul adza 'anit thariq. Tingkatan terendah dari iman adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini apa ini? Amalan. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wal haya'u syu'batun minal iman. Sedangkan rasa malu merupakan cabang dari keimanan. Ini apa ini? Amalan apa ini? Hati. Ya, terkumpul dalam hadis ini ya, cabang-cabang keimanan yang tiga tadi. Yang pertama yaitu qaulu la ilaha illallah, yang kembali kepada apa? Lisan. Kemudian imatatul adza, menyingkirkan gangguan dari jalan, kembali kepada amalan badan. Kemudian terakhir al haya syu'bah minal iman, kembali kepada amalan apa? Amalan hati. Ya, dan di antara yang membantah ya pendapat mereka Murji'ah yang mengatakan bahwasanya iman itu kondisinya tetap seperti itu, tidak akan berkurang selamanya dengan maksiat, adalah sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina ketika berzina dalam kondisi beriman. Lihat. Ketika dia berbuat kemaksiatan, iman yang terangkat. Iman yang wajib yang menghalangi dia dari kemaksiatan terangkat. Sehingga yang tersisa iman yang sangat sedikit sekali, tipis sekali. Ya, meskipun tidak sampai mengeluarkan dia dari keimanannya. Hanya saja dari hadis ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya imannya ketika dia berbuat kemaksiatan dosa-dosa besar terangkat, yang tersisa hanya sedikit sekali. Ya. Wala yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang mencuri ketika mencuri dalam kondisi beriman. Maksudnya apa? Imannya terangkat. Ya, tinggal sedikit saja dari keimanan yang tersisa dalam hatinya. Ya, ini juga bantahan bagi mereka kaum Murji'ah. Ya. Juga Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya yang namanya iman apa? Yazidu wa yanqus. Bisa bertambah dan berkurang. Tidak seperti yang dikatakan oleh kaum Murji'ah yang mengatakan iman itu tidak bertambah dengan ketaatan, juga tidak berkurang dengan kemaksiatan. Adapun Ahlus Sunnah meyakini dan keyakinan mereka adalah sesuai dengan bimbingan Alkitab wa Sunnah, yaitu bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Di antara dalilnya apa? Liyazdadu imanan ma imanihim, agar bertambah iman mereka di atas iman yang ada. Ini sangat jelas penunjukannya kepada bahwasanya iman itu bertambah. Iya. Demikian. Ya, di antara golongan yang tersesat, ya, adalah berhujjah dengan irja, sehingga mereka tidak mau bertobat dari kemaksiatan, terus-menerus berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan. Na'udzubillah. Kemudian di antara golongan yang lain yang juga sama tertipu, ya, dengan tipuan dalam bentuk yang lain, katanya, wa min haula'i man yaghtar bi mahabbatil fuqara'i wal masyayikh was salihin wa kasrati taraddudi ila quburihim wat tadarru'i ilaihim wal istishfa'i bihim wat tawassul ila Allah bihim wa su'alihi bi haqqihim 'alaih wa hurmatihim 'indah. Di antara mereka ada yang tertipu dengan apa? Dengan cintanya kepada fakir miskin, dengan cintanya kepada para masyayikh, para ulama dan orang-orang yang saleh. Juga ada yang tertipu dengan kasratu taraddud, sering berbolak-balik mengunjungi kuburannya orang-orang yang saleh dan merendahkan diri di hadapan mereka. Wal istishfa'i bihim, dan juga meminta syafaat, ya, kepada mereka. Wa tawassuli ila Allah bihim, dan juga mengambil wasilah perantara kepada Allah dengan mereka. Wa su'alihi bihaqqihim 'alaih, dan dengan meminta kepada Allah dengan hak mereka dan juga kehormatan mereka yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ya. Kita tahu bahwasanya mencintai fuqara adalah satu amalan yang soleh, tidak syak. Kita semua tahu bahwasanya mencintai al-fuqara, memperhatikan mereka, berupaya kita memenuhi kebutuhan hidup mereka adalah suatu amalan yang besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ya. Tapi kalau sampai menjadikan seseorang bermudah-mudah, bergampang-gampang berbuat dosa, maka ini adalah bentuk al-ghurur, ketertipuan. Ya. Juga demikian pula, cinta kepada masyayikh, para ulama, orang-orang yang soleh adalah suatu yang terpuji. Bahkan dikatakan oleh Nabi, al-mar'u ma'man ahabba yaumal qiyamah. Ketika ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah, ya, kemudian memanggil beliau dalam atau dengan suara yang keras, ya, maka dia pun bertanya kepada Rasulullah SAW, al-mar'u yuhibbul qawma walamma ilhaqbim. Bagaimana dengan keadaan seseorang, ya Rasul, yang dia cinta kepada satu kaum, yaitu kepada Rasulullah dan para sahabatnya, tapi amalannya tidak bisa sampai seperti amalan mereka, tidak bisa sama dengan amalan mereka. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma man ahabba. Sungguh seorang itu akan dikumpulkan, dibangkitkan bersama orang-orang yang dicintainya. Ya. Ini kondisinya beda dengan orang ini. Kalau orang tadi dia berupaya keras bersungguh-sungguh untuk menjalani jalan orang-orang yang soleh, jalannya Nabi dan para sahabatnya, cuma tidak bisa seperti mereka. Sedangkan orang ini menyelisih jalan orang-orang yang soleh. Sangat berbeda. Dan juga ada keterangan dari ulama bahwasanya tidak berarti bahwasanya kalau kita cinta, ya, kepada orang-orang yang soleh, kemudian kita diberikan kedudukan yang sama dengan mereka. Tidak. Kesamaannya hanya dalam hal kebaikan. Sama-sama mungkin masuk surga, tapi tingkatannya berbeda-beda. Ya. Ini tingkatannya para nabi tertinggi, kemudian para ulama di bawahnya lagi, kemudian di bawahnya lagi dan di bawahnya lagi. Ya, tidak mesti setiap orang yang cinta kepada orang-orang yang soleh, apakah dari kalangan para nabi ataupun para sahabat, kemudian dia diberikan kedudukan yang semisalnya tidak. Kesamaannya hanya dalam hal kebaikan. Sama-sama mendapatkan kebaikan. Sama-sama mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja dalam tingkatan berbeda. Walikullin darajatu mimma amilu. Masing-masing mendapatkan apa? Derajat-derajat sesuai dengan amalan perbuatan mereka. Ya. Wakasrati taradud. Kemudian mereka ada yang tertipu dengan seringnya berkunjung kepada kuburan-kuburan orang yang soleh. Ya. Dia mengira atau menduga bahwasanya orang yang soleh ini yang saya suka kunjungi kuburannya tidak akan membiarkan saya kalau saya disiksa di azab oleh Allah. Pasti dia akan membela saya, katanya. Na'udzubillah. Ya, padahal perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat ya, dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kondisi beliau sakit parah yang mengantarkan kepada kematian beliau alaihi wasallam, beliau mentanbih kita dari perbuatan ini, yaitu menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat yang kita suka mengunjunginya, mendatanginya, tempatnya dijadikan sebagai tempat ibadah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang Yahudi yang mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid-masjid, tempat berzikir, tempat sholat, tempat beribadah, tempat berdoa. Na'udzubillah. Ya, ini minimalnya terjatuh ke dalam kebid'ahan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ya. Juga meminta syafaat dengan mereka yang meninggal, ini juga kebid'ahan. Wa tawassul ilallah bihim, juga bertawassul kepada Allah dengan mereka orang-orang yang mati. Tawassul itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah, ambillah wasilah-wasilah yang mendekatkan diri-diri kalian kepada Allah. Tapi wasilah yang syar'i. Seperti apa? Tawassul dengan amalan saleh, dengan amal saleh. Tawassul dengan keimanan, tawassul dengan apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun tawassul dengan perantaran mereka orang-orang yang saleh yang sudah mati, maka adalah perkara ini perkara yang merupakan kebid'ahan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan yang harus kita tinggalkan dan harus kita jauhi. Ya. Kemudian juga di antara mereka golongan yang lain yang tertipu juga berhujah dengan hujah yang lain. Wa minhum man yaghtar bi abaihi wa aslafihi wa anna lahum 'indallahi makanatan wa salahan fala yad'unahu hatta yukhallisuh. Di antara mereka yang terjatuh ke dalam dosa-dosa dan kemaksiatan, ada yang tertipu karena sebab bapak-bapak mereka dan pendahulu-pendahulu mereka. Orang tua saya kan adalah orang soleh, nenek moyang saya adalah seorang ulama, seorang syekh besar yang diikuti. Berhujah dengan ini, dia bermudah-mudah untuk berbuat dosa-dosa dan maksiatan. Padahal Rasulullah sendiri kepada anaknya Fatimah, wahai Fatimah, silakan kamu minta apa saja kepadaku dari dunia, akan saya berikan. Tapi dalam masalah akhirat, kata dia, wala ughni anki minallahi syai'a. Dalam masalah akhirat saya tidak bisa bermanfaat sedikit pun untukmu. Sehingga kamu perbanyaklah amalan yang saleh. Ya. Perbanyaklah olehmu amalan yang saleh. Nasab yang ada sebagai keturunan nabi tidak bermanfaat sedikit pun kalau tidak diiringi dengan al-iman wal amal saleh. Kata Nabi, "Wa man abdu'a 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Siapa yang amalannya itu lambat, maka nasabnya yang mulia, yang tinggi tidak bisa mempercepat kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila saliha. Tidaklah harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu bisa mendekatkan diri-diri kalian kepada Allah. Kecuali siapa? Mereka yang beriman dan mau beramal dan amal saleh. Wa anna lahum indallahi makanah, kata mereka, bapak-bapak saya ataupun nenek moyang saya, mereka memiliki kedudukan dan kesolehan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yada'unahu hatta yukhallisuh. Tidak mungkin mereka membiarkan saya disiksa, diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti mereka akan membebaskan saya. Ya. Kama yushahad fi hadardil muluk. Hujannya kias. Sebagaimana ini dilihat. Dilihat di sisi para raja. Fa innal muluka tahtahabu li khawasihim dunuba abnaihim wa aqaribihim. Sesungguhnya para raja mereka memaafkan untuk orang-orang khususnya kesalahan-kesalahan anak-anak mereka dan juga kerabat-kerabat mereka. Wa idza waqa'a ahadun minhum fi amrin mufdhi', apabila salah seorang dari keluarganya ataupun anaknya terjatuh kepada kejahatan yang besar, khallasahu abuhu wa jadduhu bijahihi wa manzilatihi, maka bapaknya ataupun kakeknya membebaskan dia dengan sebab kedudukannya, jabatannya di sisi raja tadi. Dia dikiaskan dengan manusia yang lemah. Jadi kita saja mendapati bahwasanya, ya kalau ada seorang anak keturunan pejabat, apakah menteri ataupun yang semisalnya penasihat raja, terjatuh ke dalam dosa kesalahan besar, itu tidak akan dihukum oleh raja. Dengan apa? Dengan syafaatnya bapaknya. Bapaknya akan datang, maaf Tuan Raja, ini anak saya, tolong dimaafkan. Dimaafkan. Itu digiaskan dengan makhluk yang lemah. Kenapa kita kata lemah? Karena raja, meskipun dia sebagai seorang raja, itu raja dunia, sangat lemah dia. Bisa jadi dia membebaskan ataupun menerima syafaatnya menteri ataupun penasihatnya tadi yang meminta kepadanya pemaafan untuk anaknya. Bisa jadi dia khawatir, memiliki rasa khawatir dan takut kepada menterinya dan penasihatnya tadi. Kalau tidak dikabulkan, ini menteri saya ini yang saya sangat butuhkan ini, takutnya dia tidak semangat kerjanya. Ataupun dia takutnya membelot kepada saya. Lihat, ada rasa takut. Adapun Allah, na'udzubillah, Allah munazzah, disucikan dari itu semua. Iya, tidak seperti makhluk yang kekuasaannya penuh dengan kelemahan. Sampai pun raja butuh dia kepada RT, butuh. Iya, jangankan kepada penasehatnya, para menterinya, kepada RT pun butuh raja itu. Iya, butuh. Iya. Sehingga karena kebutuhannya ini dia menerima, iya, uzur dari mereka-mereka yang meminta uzur dari orang-orang dekatnya. Iya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah raja di raja, yang tidak ada satupun makhluk yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, model yang lain yang juga sama terjatuh ke dalam dosa-dosa karena sebab al-ghurur adalah wa minhum man yaghtar bi anna Allah azza wa jalla ghaniyun 'an 'adabi wa 'adabuhu la yazidu fi mulkihi shay'a wa rahmatuhu la tanqusu min mulkihi shay'a fa yaqulu ana mudharrun ila rahmatihi wa huwa aghna al-aghniya wa law anna faqiran miskinan mudharran ila shurbati ma'in 'inda man fi darihi shattun yajri lama mana'ahu minha fa Allahu akram wa awsa' فَالْمَغْفِرَةُ لَا تَنْقُصُهُ شَيْئًا وَالْعُقُوبَةُ لَا تَزِيدُ فِي مُلْكِهِ شَيْئًا. Di antara mereka, para pendosa, ahlul ma'asi, al-fasaqah, orang-orang fasik, ada yang berhujah dengan hujah yang lain, yaitu tertipu dengan pengetahuannya, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah ghaniyun 'an 'adzabi, maha kaya, tidak butuh untuk apa? Menyiksa saya. Bukankah dikatakan dalam hadis Ibnu Adam, ya, "Lau anna awwalakum wa akhirakum, ya, wa insakum wa jinnakum kanu 'ala afjari rajulin wahidin minkum, ma naqasa dzalika min mulki syai'a." Ya. Wahai anak Adam, seandainya kalian semua, bangsa jin dan manusianya dari awal sampai akhirnya berada dalam satu hati yang paling fajir, arti semuanya adalah orang-orang yang fajir, itu semua tidaklah mengurangi kerajaanku sedikit pun. Kenapa? Allah maha kaya pada zatnya. Lihat. Ya. Berhujah dengan ini dia bergampang-gampang untuk berbuat dosa. Ya. Padahal seharusnya dia, ya, ketika mengetahui bahwasanya Rabbnya maha kaya, harusnya dia merasa butuh kepada Allah. Dengan apa? Tunduk kepada Allah, terikat kepada apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Terus meminta bimbingan kepada Allah, berdoa kepada Allah. Sedangkan apa yang dia perbuat dari dosa-dosa itu menunjukkan bahwasanya dia kaya, tidak butuh kepada Allah, tidak butuh kepada bimbingan Allah, tidak butuh kepada syariat Allah, iya kan? Iya, dengan dia melepaskan diri dari apa? Syariat Allah, seolah-olah dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pantas kalau dia diancam dengan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Lihat Allah mengancam. Adapun mereka yang mau bertakwa dan mau memberi, ya, kemudian membenarkan al-husna, di antara maknanya adalah al-jannah. Ada juga yang menafsirkan dengan la ilaha illallah fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami berikan kepadanya jalan yang mudah. Sedangkan mereka yang bakhil, wastaghna, dan merasa kaya, merasa tidak butuh kepada syariat Allah, merasa tidak butuh kepada bimbingan Allah dan Rasulnya, wa kadzdzaba bil husna, dan menusakan al husna al jannah, fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami jadikan jalannya susah. Dia dihukum oleh Allah di dunia, dan di akhirat pun akan terancam dia dengan ancaman-ancaman yang berat. Iya. Kata beliau, kita lanjutkan, wa azabuhu la yazidu fi mulkihi syai'a, masih kita menyebutkan hujah dia. Dan azab Allah itu tidak menambah sedikit pun pada kerajaannya. Sama saja Allah mengazab saya ataupun tidak, tetap Allah kaya. Ini katanya. Wa rahmatuhu la tanqusu min mulkihi syai'a, dan rahmat Allah yang maha luas, la tanqusu min mulkihi syai'a, tidaklah sedikit pun mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah, kalau Allah berikan kepada saya dengan memaafkan saya, itu sedikit pun tidak mengurangi apa kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan makhluk katanya. Ya, kalau makhluk memberi berkurang hartanya. Ya. Kalau Allah tidak. Ya. Ada sisi benarnya ya. Cuma salahnya apa? Dijadikan hujan itu apa? Berbuat dosa. Ya mungkin benar, bisa diterima. Ya ucapan ini kalau dalam rangka dia berdoa kepada Allah, berlindung diri dari sisi Allah, di sisi lain dia berupaya menjalani ketaatan kepada Allah. Soalnya yang takut kepada Allah, takut kepada siksa Allah, ya Allah, janganlah engkau siksa aku ya Allah. Sesungguhnya meskipun dosa saya besar banyak ya Allah, tapi ampunanmu lebih besar daripada dosa saya ya Allah. Engkau maha kaya dari apa? Menyiksaku atau yang semisalnya, dalam kondisi dia adalah seorang yang berupa istiqomah. Bisa dibenarkan kalau seperti ini. Tapi kalau dijadikan sebagai hujah untuk meninggalkan syariat Allah, untuk melepaskan diri dari syariat Allah dan berbuat dosa-dosa serta kemaksiatan, maka ini yang tercela. Fayaqul ana muttor ila rahmati. Kemudian dia mengatakan, saya muttor ila rahmati, sangat butuh kepada rahmat Allah, kasih sayang Allah. Tapi dia tidak mau menjalani jalan-jalan yang mendatangkan kasih sayang Allah. Yang namanya rahmat Allah itu didapatkan dengan sebab-sebab. Iya kan? Ya, tidak begitu saja diberikan. Tapi diberikan oleh Allah dengan apa? Sebab-sebabnya. Wa huwa aghnal aghniya, dan Allah adalah zat yang maha kaya. Walau anna faqiran, lihat kias berikutnya. Walau anna faqiran miskinan mubtarran ila syurbati ma, seandainya ada seorang miskin sangat butuhnya dia kepada seteguk air. Di sisi orang yang di dalam rumahnya ada sungai yang jernih mengalir. Lama mana humin hani, saya orang tadi tidak akan menghalangi si fakir tadi untuk meminum darinya segelas air. Dan Allah lebih luas dari itu kekayaannya dan pemberiannya, kedermawanannya katanya. Fallahu akram ausa, dan Allah lebih mulia, lebih dermawan dan lebih luas. Iya, karunianya. Fal maghfiratu la tanqusu syai'a, dan ampunan Allah kepada saya si pendosa ini tidaklah sedikit pun mengurangi daripada apa? Luasnya ampunan Allah tadi. Daripada luasnya rahmat Allah tadi. Wal 'uqubah la taziru fi mulkihi syai'a, dan 'uqubah siksa itu tidaklah menambah sedikit pun kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ini syubhat yang dibacakan oleh syaitan kepada mereka ahlul ma'asi agar mereka tidak mau bertobat kepada Allah, tidak mau memperbaiki dirinya. Na'udzubillah ya min hadhihi al-khizlan. Wa minhum man yaghtar bi fahmin fasidin fahimahu wa huwa wa adrabuhu min nususil Qur'ani wa sunnah fattakalu alaihi kattikali ba'dihim ala qawlihi ta'ala wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Subhanallah. Iya. Bisa membawakan ayat-ayat padahal apa? Ahlul ma'asi. Iya. Ahlul kabair. Iya. Tapi pintar membawakan ayat. Ini lebih jelek lagi keadaannya daripada mereka yang bermaksiat dalam kondisi tidak bisa membaca Al-Quran, dalam kondisi dalam hatinya merasa berbuat dosa. Iya. Kata dia ataupun kata beliau, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, di antara mereka ada yang terpedaya, tertipu dengan pemahamannya yang rusak, yang dia fahami dengannya Al-Qur'an dan juga difahami oleh orang yang semisalnya dari nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah. Fattakalu alaih, kemudian dia pun bergantung dengan pemahamannya tadi yang keliru terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika liba'dihim ala qawli ta'ala, seperti bergantungnya sebagian mereka ketika berbuat kemaksiatan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti ini keadaannya, akan sulit untuk dia bertaubat kepada Allah. Ini mirip dengan keadaannya ahlul bid'ah yang mereka terjatuh ke dalam apa? Dosa-dosa dan kesesatan, kemudian berdalil dengan dalil-dalil. Apa dalil mereka yang mereka pegangi? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan kepadamu pemberian sehingga kau ridha. Dari mana nih sisi pendalilannya? Bisa enggak antum kira-kira mengetahui? Dari mana sih sisi pembenarannya? Kok bisa dibenarkan ini sebagai dalil untuk mendukung kemaksiatan dan dosa-dosa mereka? Dari mana ini? Mungkin antum masih bingung ya? Iya. Qalu, kata mereka, wa huwa la yardha an yakuna fin nari ahadun min ummati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan ridha, tidak akan rela kalau ada satu saja dari umatnya yang dimasukkan ke dalam neraka. Tuh lihat. Subhanallah, ini adalah bentuk apa? Tanakus. Bentuk celaan. Bentuk ejekan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena dia menyangka bahwa saya Rasulullah meribuin sesuatu yang, ataupun Rasulullah tidak suka, tidak ribu dengan sesuatu yang diribui oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya kan, kalau Allah misalkan menginginkan untuk mengazab salah satu dari pendosa dari umat ini karena sebab dosa-dosa besar, kemudian Rasulullah enggak ribu, mungkin enggak? Enggak mungkin. Rasulullah adalah orang yang paling alim, paling mengerti ya tentang Allah Subhanahu wa taala. Paling ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala yang maha adil dan penuh hikmah. Ini di antara bentuk su'udzon dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyangka Rasul ridha terhadap sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah, ataupun tidak ridha terhadap sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min aqbahil jahl, kata beliau, ini adalah kebodohan yang paling jelek. Ya, karena di dalamnya terdapat su'udzon kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita tahu bagaimana pamannya sendiri sallallahu alaihi wasallam dimasukkan oleh Allah ke dalam an-nar. Ya. Ahwan azab an-nar adalah Abu Thalib. Ya. Orang yang paling ringan siksaannya adalah Abu Thalib, dimasukkan oleh Allah ke dalam an-nar. Diletakkan pada kakinya sandal sehingga apa? Menggelegak otaknya. Dan dia merasakan sebagai orang yang paling apa, dahsyat siksaannya. Rasulullah ridha dengan ini, tidak protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa abyanil kadzibi alaih, dan ini adalah sebesar-besar kedustaan atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuduhan yang sangat jelek kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu yardha bima yardha bihi rabbuh azza wa jalla. Sesungguhnya Rasulullah pasti ridha dengan segala apa yang diridhai oleh Rabbnya azza wa jalla. Wallahu ta'ala yurdhihi ta'diba dhulamah wal fasaqah wal khawanah wal musirrina 'alal kaba'ir. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan beliau ridha, rela menerima untuk diazab mereka adz-dzalamah, orang-orang yang zalim, wal fasaqah, orang-orang fasik, wal khawanah, dan ahlul khianat. Fa innahu wal khawanah wal musirrina 'alal kaba'ir, dan mereka-mereka yang terus-menerus perbuat dosa-dosa besar. Ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Fa hasya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an la yarda bima yarda bihi rabbuhu tabaraka wa taala. Pasti Allah Subhanahu wa taala ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin tidak ridha dengan sesuatu yang telah diridhai oleh Rabbnya tabaraka wa taala. Ini juga hujjah yang sangat jelek, sangat zahirul butlan ya, nyata kebatilannya. Ini muncul dari apa? Al-hawa, hawa nafsu. Iya, mereka ingin menguatkan ya kegemaran mereka berbuat dosa dengan dalil-dalil syahwat ya. Dicampuri dengan syubhat, ya. Kemudian satu lagi kita baca, ya. Wa kattikali ba'dihim. Itu bukan surah adzan kan ya? Oh. Sudah. Wa kattikali ba'dihim ala qawli ta'ala innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Dan seperti bergantungnya sebagian mereka kepada sabda Allah, kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, katanya lihat Allah berfirman innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni semua dosa tanpa terkecuali. Sehingga dosa saya ini ya akan diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak apapun. Kenapa Allah berfirman innallaha yaghfiru dzunuba jami'a? Tidak ada yang dikecualikan di dalamnya satu pun dari dosa. Sehingga tenang saja berbuat dosa dan kemaksiatan. Ketika diingatkan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan dosa ini. Akan membawa, karena dosa ini akan membawa murka Allah. Terancam dengan ancaman yang keras dari Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, berdalil dengan dalil dari Al-Qur'an. Wa hadza aidan min aqbahil jahl. Juga ini juga sama, merupakan kejahilan yang paling jelek. Kenapa? Fa inna syirka dakhilun fi hadzal ayah. Karena kesyirikan juga masuk ke dalam ayat ini. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, semua dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk di dalamnya dosa yang paling besar, yaitu apa? Kesyirikan, kekufuran. Bagaimana kekufuran, kesyirikan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak? Jawabannya gimana? Iya atau tidak? Iya kalau bertaubat, tidak kalau tidak mau bertaubat. Itu kan yang kita ketahui. Ya. Fa inna syirka dakhilun fi hadzal ayah. Sesungguhnya syirik masuk ke dalam ayat ini. Yang dijanjikan untuk diampuni. Fa inna ra'sa dzunubi fa innahu ra'su dzunubi wa asasuha. Sesungguhnya syirik adalah kepalanya dosa. Inti daripada dosa-dosa. Wa asasuha. Dan juga pokok dari dosa. Ya. Wala khilafa anna hadhil ayata fi haqqit ta'ibi. Tidak ada khilaf di antara ulama. Ya, bahwasanya ayat ini khusus untuk mereka, orang-orang yang bertaubat darinya. Jadi innallaha yaghfiru dzunuba jami'a liman litta'ibin. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa bagi siapa? Bagi yang mau bertobat. Apapun dosanya. Apakah kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan dan seterusnya. Itu tidak ada khilaf di dalamnya. Ya. Fa innahu yaghfiru dzanba kulli ta'ibin min ayyi dzanbin kana. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengampuni ya semua dosa dari siapa saja yang mau tobat. Ya. Walau kanatil ayatu fi haqqi ghairi ta'ibin la baqalat nususul wa'idi kulluha wa hadithu ikhraji qaumin minal muwahhidina minan nari bisyafa'ah. Seandainya ayat ini bukan khusus untuk mereka yang bertobat, umum sebagaimana yang difahami oleh si jahil ini, maka batalat nususul wa'id kulluha, sia-sia semua nas-nas yang berisi ancaman-ancaman baik terhadap mereka ahlul kufri wa syirki ataupun mereka ahlul ma'asi. Apa gunanya Allah mengancam mereka para pelaku syirik dengan an-nar? Apa gunanya Allah mengancam mereka ya ahlul ma'asi dengan an-nar? Berarti sia-sia, na'udzubillah. Ya, dari adanya kesia-siaan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa haditsu ikhraji qaumin minal muwahhidina minan nar bisyawah fi syafa'ah. Dan juga ini saya akan sia-sia. Tidak ada faedahnya hadis-hadis yang sahih yang disebutkan di dalamnya tentang dikeluarkannya satu kaum yang memiliki tauhid dari an-nar dengan sebab syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya kan? Kita tahu bahwasanya di sana banyak hadis-hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Yang menerangkan kepada kita tentang dikeluarkannya mereka orang yang memiliki keimanan seperti dzarrah dari an-nar, memiliki tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yakhruj minan nar man qala la ilaha illallah." Akan keluar dari an-nar mereka yang mengatakan la ilaha illallah, memiliki tauhid. Selama belum terbatalkan dengan apa? Kesyirikan, akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebelumnya diapakan dulu? Dibersihkan dulu dengan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi disebutkan ya hujahnya orang tadi yang jahil, yang mengatakan bahwasanya semua dosa diampuni, terus bagaimana dengan hadis tadi yang menunjukkan adanya mereka-mereka yang dimasukkan oleh Allah ke dalam an-nar? Berarti ini menunjukkan apa? Dosanya tidak diampuni, ya kan? Disiksa oleh Allah dulu, dibersihkan dulu oleh Allah di dalam an-nar, kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza innama utiya sahibuhu min qillati ilmihi wa fahmi. Tidak lain ini didatangkan oleh pengucapnya, oleh orangnya, karena sebab dangkalnya ilmu dan pemahamannya. Ilmunya sangat dangkal, pemahamannya sangat cetek. Ditambah lagi dengan hawa nafsu yang begitu besar dalam hatinya. Fa innahu subhanahu hahuna amma mu'atlaq. Lihat kata beliau, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum dan mutlak, innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Umum kan? Mutlak kan? Tidak ada satu pun dari dosa yang dikecualikan. Umum mutlak. Di dalamnya kesyirikan, bid'ahan, kemaksiatan, yang besarnya, yang kecilnya. Fa'ulima annahu arada ta'ibin. Maka diketahui dari penyebutan yang sifatnya umum ini, bahwasanya Allah menghendaki dengan firman-Nya tadi adalah mereka, untuk orang-orang yang bertaubat kepada-Nya. Iya kan? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, disebutkan dalam kondisi umum, mutlak, semua dosa. Berarti dikendaki adalah apa? Untuk mereka, khusus bagi yang mau bertaubat darinya. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa fi suratin nisa khassasa wa qayyada fa qala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sedangkan di dalam surat An-Nisa Allah sebutkan secara khusus dan disebutkan padanya batasan. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni ma duna dzalik, dosa-dosa yang di bawah syirik. Ya. Dari apa? Dosa-dosa besar. Ya. Liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Kata beliau, fa akhbarallahu subhanahu annahu la yaghfiru syirka. Dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya. Wa akhbaru annahu yaghfiru ma dunah. Dan beliau dan Allah juga memberitakan kepada kita bahwasanya Allah mengampuni dosa-dosa di bawah syirik. Itu yang lebih tepat katanya. Atau sebagian ulama daripada selain syirik. Karena selain syirik masuk di dalamnya kekufuran, ya kan? Kalau di bawah syirik berarti dosa-dosa besar. Allah memberitakan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang di bawah kesyirikan. Walau kana hadza fi haqqi ta'ib, ini konteksnya adalah pada mereka-mereka yang tidak bertobat. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau tidak mau tobat, tapi masih mengampuni dosa-dosa, masih mungkin untuk mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik meskipun pelakunya belum bertobat. Iya. Karena dosa-dosa besar menurut Ahlussunnah wal Jamaah adalah tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah, insya' azabah. Kalau Allah kehendaki untuk dibersihkan, dibersihkan. Ataupun kalau Allah kehendaki untuk mengazabnya, Allah azab dia sebagai bentuk pembersihan dari dosa-dosa tadi. Wa insya' ghafaralah. Kalau Allah kehendaki, maka Allah ampuni. Ya, seperti karena sebelumnya ketika di dunia dia ditimpa banyak musibah dan musibah, ataupun dia banyak beristighfar kepada Allah, ataupun memiliki kebaikan yang sangat besar, ataupun yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala mengetahui, yang karena Allah mengampuni dosa-dosa si pendosa ini. Ya. Kata beliau rahimahullah, walau kana hadza fi haqqi taib lam yufarriq baina syirki wa ghairi. Seandainya ayat ini turunnya pada haknya orang yang bertaubat, niscaya tidak akan dibedakan antara kesyirikan dan selain kesyirikan. Di sini dibedakan antara apa? Kesyirikan, antara dosa-dosa kesyirikan dengan dosa-dosa selain kesyirikan. Ini menunjukkan bahwasanya ini pada haknya mereka orang-orang yang belum bertaubat. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya ayat ini turunnya untuk mereka, haknya orang-orang yang belum sempat bertaubat. Adapun yang bertaubat, ya diampuni. Ya. Ini Allah sebutkan tidak akan Allah ampuni dosa syirik. Ya. Dan akan mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi mereka yang belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak seperti halnya mereka madhabnya Khawarij dan Mu'tazilah, yang mereka mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu finnar, ya, di dalam an-nar, kekal di dalamnya. Ya, ini pendapat yang menyelisihi nas-nas yang sangat sharih di antara ayat ini. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah masih mungkin mengampuni dosa selain syirik. Ya. Sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala dan keadilannya. Ya, cukup ya sampai di sini, insyaallah akan kita baca lagi bentuk-bentuk dari ketertipuan dari mereka, orang-orang yang juhal dan orang-orang yang mengekor kepada hawa nafsu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.